Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Telah kita masuki pembahasan tentang sifatul kalam lillahi ta'ala, sifat berbicara bagi Allah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ahlul bid'ah dan ahlul batil terbagi menjadi beberapa golongan. Yang telah kita pelajari ada 4 golongan ahlul batil di dalam keyakinan mereka tentang sifat al-kalam lillahi ta'ala. Golongan yang pertama adalah al-jahmiyah, yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yusafu bikalamin aslan, bahwa Allah ta'ala tidak memiliki sifat kalam sama sekali, dan Allah tidak disebut mutakallim. Golongan yang kedua adalah al-mu'tazilah. Perkataan al-mu'tazilah mirip dengan keyakinan al-jahmiyah. Hanya saja al-mu'tazilah meyakini bahwa yang disebut kalam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang disebut kalamullah di dalam dalil adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dinamakan kalam. Dan Allah menciptakannya di tempat-tempat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Ketika Allah disebutkan kalamullahu Musa taklima, maka Allah menciptakan sesuatu yang namanya kalam di pohon. Fil buq'atil mubarakati min asyjarah, di suatu tempat yang berbarakah dari sebuah pohon, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Dan seterusnya, ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang dimaksud adalah Allah menciptakan sesuatu yang disebut kalam di suatu tempat tertentu. Dan seterusnya. Kemudian, golongan yang ketiga adalah Al-Kullabiyah dan para pengikutnya, Al-Kullabiyah, Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah. Mereka meyakini bahwa kalamullah ya azza wa jal, kalamullah itu memang sifat Allah ta'ala, bukan makhluk yang Allah ciptakan di luar zat Allah. Tetapi itu adalah sifat Allah ta'ala. Hanya saja itu adalah ma'nan wahid. Kalamullah itu adalah kalam nafsi atau nafsani, tidak terucap dengan ucapan yang terdengar. Tidak dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar. Kemudian ketika Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab sucinya, maka kalamullah tersebut yang sifatnya nafsi atau nafsani di dalam diri Allah yang tidak terdengar, diungkapkan oleh Jibril alaihissalam dengan berbagai bahasa. Karena Jibril telah mendapatkan ilham tentang kalamullahin nafsani atau an-nafsi yang ada dalam diri Allah. Allah mengilhamkannya, bukan Allah mengatakannya kemudian didengar oleh Jibril, bukan. Tetapi Allah mengilhamkan makna kalam nafsi tersebut kepada Jibril. Jibril memahami, kemudian Jibril mengungkapkannya dengan berbagai bahasa. Terkadang ada yang diungkapkan dengan bahasa Arab sehingga menjadi Al-Quran. Ada yang diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah sehingga menjadi Injil, kitab suci Injil. Ada yang diungkapkan oleh Jibril dengan bahasa Ibraniyah sehingga menjadi kitab suci Taurat. Dan di sana ada yang lain. Kemudian golongan yang keempat adalah Al-Falasifah. Para ahli filsafat, terutama ahli filsafat Yunani. Demikian juga sekelompok dari kalangan Sufiyah meyakini bahwa yang disebut dengan kalamullah sebenarnya hanyalah makna-makna pikiran-pikiran yang penuh hikmah, yang baik, yang mengalir di dalam hati manusia. Manusia-manusia yang penuh hikmah, yang bijak, sehingga mengucapkan kata-kata mutiara. Nah, di dalam hati mereka itu, itulah yang disebut dengan kalamullah. Sehingga ini sama saja mengingkari ya kalamullah al-haqiqi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang hakiki yang sebenarnya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan golongan yang lain, yaitu Al-Qurramiyah. Golongan Al-Qurramiyah. Nah, bagaimana keyakinan mereka tentang kalamullah? Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Ketika Allah berkehendak, maka berbicara. Ketika tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara. Nah, akan tetapi, kesesatan mereka, kesalahan keyakinan mereka adalah ketika meyakini ya, bahwa kalamullah itu lahu betidak. Kalamullah, sifat kalam Allah Ta'ala ini memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Sehingga pernah di zaman dahulu kala, Allah tidak memiliki sifat kalam, Allah tidak berbicara. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Kapan itu? Wallahu alam. Di zaman dahulu kala sekali. Yang jelas memiliki permulaan. Allah ada, tetapi tidak memiliki sifat kalam, tidak memiliki sifat bicara, kemudian pada suatu zaman barulah mulai Allah berbicara. Nah, ini kesesatan mereka. Al-Qurramiyah. Nah, fokus terkait dengan keyakinan Al-Kullabiyah, Asy'ariyah dan semisalnya, yaitu bahwa kalamullahin nafsani. Ya, yang disebut dengan kalamullah itu adalah kalam yang berada dalam diri Allah, makna-makna yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang terucap berupa huruf-huruf dan suara yang terdengar. Di antara bantahan terhadap keyakinan Qullabiyah Asy'ariyah ini, Qullabiyah dan Asy'ariyah ini, di antara bantahan yang kuat, walaupun Ahlussunnah wal Jamaah memiliki banyak bantahan, di antara bantahan yang kuat terhadap mereka adalah bantahan imam dan pemimpin mereka sendiri yang disebut dengan Al-Amudi. Orang ini disebut dengan Al-Amudi. Ya, dia termasuk ya pemimpin dan tokoh Asy'ariyah yang terkenal, Al-Amudi. Dan dia termasuk tokoh Ahlul Dhalal. Ya, tokohnya orang-orang yang tersesat di dalam akidah. Nah, ketika dia Al-Amudi ini, termasuk Arul Kalam, ya, menetapkan, menjelaskan bahwa kalamullah itu nafsani dan qadim. Kalamullah itu berada di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara yang terdengar, dan qadim, lampau. Kemudian sudah selesai. Kemudian sudah selesai di waktu dahulu. La yatajaddad. Tidak terperbaharui. Ya. Kalamullah sudah selesai. Dan itu nafsani. Ya. Ketika menetapkan hal ini, Al-Amudi justru menyebutkan ya, kritikan sendiri. Menyebutkan sendiri kritikan terhadap keyakinan yang dia tetapkan. Ya, dia mengatakan kurang lebih yang maknanya, akan tetapi ada perkara yang muskil, yang membingungkan. Ya, perkara besar yang membingungkan bagiku. Yaitu apa? Ya, ketika ditetapkan bahwa kalamullah itu qadim, ya, di masa lampau kemudian sudah selesai, ya. Bagaimana dengan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang menyebutkan sighah al-madhi, bentuk fi'il madhi. Al-Quran itu kan kalamullah. Tetapi kalam Al-Quran itu kalamullah atau ibarah an kalamillah, ungkapan tentang kalamullah. Ya. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quran, fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja bentuk lampau, mengisahkan, menyebutkan tentang suatu hal yang sudah terjadi. Ya. Tentang suatu hal yang sudah terjadi. Seperti firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka. Ya. Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan atau menggugat kepadamu. Nah, terfahami dari fi'il madhi di sini bahwa telah terjadi. Ya. Sebelum kalamullah, sebelum Allah berfirman ini, ya, sebelum Allah berfirman dengan kalimat ini, telah terjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah Allah mendengar. Kemudian telah terjadi perkataan wanita tersebut. Ya, demikian juga wanita tersebut telah tercipta, telah ada sebelum Allah berfirman. Ya. Demikian juga suami wanita itu, karena yang digugat oleh wanita itu adalah suaminya. Yang dipermasalahkan, yang diadukan oleh wanita itu adalah suaminya. Beberapa hal ini terfahami sudah ada sebelum Allah mengatakan kalimat ini. Ya. Tetapi mereka meyakini, Asy'ariyah meyakini bahwa kalamullah itu qadim, sudah lampau. Sudah lampau. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan sesuatu di waktu yang lampau tentang perkara yang akan datang, yaitu wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan berikutnya kalamullah sudah zaman dahulu kala, ya, qadim, sudah lampau. Ya, bagaimana mungkin Allah memberitakan tentang suatu hal yang akan terjadi, ya, Allah memberitakan di waktu lampau tentang suatu hal yang akan terjadi berikutnya, tapi menggunakan fi'il madhi, menggunakan kata kerja bentuk lampau. Ya, semestinya kan dengan bentuk fi'il mudhari' akan, ya, Allah akan mendengar perkataan yang akan dikatakan oleh seorang wanita yang menggugat kepadamu tentang suaminya, akan, karena kan akan datang. Ketika Allah memfirmankan kalimat ini, ya, itu belum terjadi. Tapi masalahnya kenapa Allah menyebutkan dengan fi'il madhi, yang artinya telah. Allah telah mendengar perkataan, menunjukkan perkataan itu sudah terjadi sehingga Allah mendengarnya. Juga menunjukkan bahwa wanita itu telah tercipta, telah ada di bumi, di dunia, sehingga bisa mengatakannya. Ya. Demikian juga suami wanita itu telah ada sehingga terjadilah problem rumah tangga itu, kemudian digugat oleh istrinya ini. Jadi muskil. Kata Al-Amudi, ya, disebutkannya fi'il madhi, ya, di dalam Al-Quran, kata kerja bentuk lampau dalam Al-Quran, ya, ini, ya, memiliki, ya, dua konsekuensi atau dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama bahwa, ya, bahwa perbuatan tersebut terjadi sebelum Allah mengatakan kalimat tersebut di dalam ayat. Perbuatan tersebut telah terjadi sebelum Allah mengatakan kalimat tersebut di dalam ayat. Hanya saja ini membantah keyakinan siapa? Asy'ariyah. Oh, berarti kalau begitu kalamullah tidak qadim. Kalamullah itu ia tajadda, terperbaharui. Ketika Allah menurunkan ayat ini dan mengatakan ayat ini, kalimat ini di dalam ayat, berarti ya sebelumnya itu telah terjadi. Ya, ini perbuatan itu telah terjadi, kemudian barulah Allah mengatakannya. Jadi terperbarui, tidak bisa dikatakan kalamullah qadim di zaman dahulu kala dan sudah selesai. Ya, sehingga ini membantah keyakinan Asy'ariyah. Atau kemungkinan yang kedua, Ya. Kalimat berita di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Allah ungkapkan dengan bentuk lampau, padahal itu belum terjadi. Padahal perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa itu belum terjadi. Sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang pertanyaannya, kabar atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut apa? Disebut kadzib, bohong. Allah telah mendengar, padahal belum. Ya, Allah mengatakan, qad sami'a Allah, Allah telah mendengar, padahal belum. Karena mengatakan saja juga belum. Ya, bahkan wanita itu juga belum ada, belum tercipta. Allah mengatakan ini, qad sami'a Allah, di waktu yang lampau sekali zaman dahulu kala qadim. Nah ini konsekuensi atau kemungkinan yang kedua. Tinggal pilih yang mana. Ini merumitkan Al-Amudi sendiri. Ya, padahal Al-Amudi termasuk ya tokoh Asy'ariyah yang dikatakan cerdas, ahlul kalam. Sehingga disebutkan ya fi'il-fi'il madhi dalam Al-Qur'an, ya itu di antara bantahan terkuat terhadap Asy'ariyah di dalam keyakinan mereka ini, padahal yang mengutarakan bantahan ini tokoh mereka sendiri itu Al-Amudi. Ya, sebab ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah itu benar-benar terjadi sebelum Allah mengatakannya. Perbuatan itu benar-benar terjadi karena disebutkan dalam bentuk madhi sebelum Allah mengatakannya. Nah, sebelum Allah mengatakan kalimat di dalam ayat tersebut. Nah, itu kan sesuai dengan akhir al-usra wal jamaah. Kalamullah itu tidak qadim la yatajaddad. Kalamullah itu ya selalu terperbaharui. Ya, Allah memiliki sifat kalam di waktu dahulu, tidak memiliki permulaan, tapi Allah selalu berfirman, ya tajaddad. Ya. Adapun Asy'ariyah akan meyakini bahwa kalamullah qadim la yatajaddad. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ungkapannya tidak sesuai dengan kenyataan, berarti itu adalah dusta. Na'udzubillah. Padahal Al-Quran ya, adalah kalamullah, dan kalamullah itu adalah jujur. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur daripada Allah perkataannya? Kemudian ayat pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, terkait dengan permasalahan sifatul kalam ya. Wa qawluh, dan firman Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah perkataannya, dan siapakah yang perkataannya lebih jujur daripada Allah. Nah, demikian juga firman Allah Ta'ala setelahnya mirip, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah perkataannya, ucapannya, ya kurang lebih sama maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waman, dan siapakah, ini merupakan kata tanya, siapa. Namun yang dimaukan dengan pertanyaan di sini adalah an-nafi, sehingga tergolong atau disebut dengan istifham inkari. Istifham inkari, pengingkaran, yakni penafian. Siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Yakni tidak ada. Tidak ada orang satupun selain Allah yang perkataannya lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih shidq. Nah, seperti yang telah kita pelajari berulang kali, bahwa penafian atau peniadaan menggunakan kalimat pertanyaan itu ablaq, lebih mengena. Karena di samping memberikan makna penafian tidak ada, ya demikian juga memberikan makna tantangan, tahaddi. Silakan datangkan, sebutkan mana dan siapa yang lebih jujur daripada Allah. Ya, sehingga lebih mengena. Nah, kemudian apa i'rab haditsan dan qilan, wa man asdaq minallahi haditsan wa man asdaq minallahi qilan. Dari segi ilmu nahwu, hadisan dan qilan ini ya, kedudukan i'rabnya adalah sebagai tamyiz. Tamyiz untuk asdaq. Seperti yang nampak. InsyaAllah antum pahami. Naam. Nah, di dalam dua ayat ini ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat apa? Sifat hadis dan qaul. Qil yakni qaul, qilan yakni qaul. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, karena hadis demikian juga qaul semakna dengan kalam, berbicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara. Naam. Dan terfahami dari kata hadisan, dari kata hadisan, bahwa kalamullah itu yatajaddad, kalamullah itu yatajaddad, itu terperbaharui. Karena hadis itu artinya sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terjadi ya, terperbaharui. Hadis lawannya adalah qadim. Hadis lawannya adalah qadim. Nah, di dalam ayat ini wa man asdaqu minallahi haditsan, ya Allah mensifati kalamnya, perkataannya, sifat bicaranya dengan hadis, menunjukkan bahwa firman Allah itu tidak semata-mata qadim di waktu lampau selesai, tidak, tapi hadis selalu terperbaharui. Ini bantahan bagi Asy'ariyah, Kulabiyah dan Maturidiyah yang meyakini bahwa kalamullah qadim ghairu hadis. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati kalamnya, sifat bicaranya dengan hadis. Ya, sehingga ya secara bahasa hadis seperti yang antum ketahui, di antara maknanya secara bahasa apa? Baru, hadis baru. Qadim lama. Ya, lampau, hadis baru. Nah, ini menunjukkan bahwa kalamullah itu terperbaharui. Sekarang Allah berbicara, di waktu yang akan datang Allah berbicara. Sebagaimana di waktu lampau juga Allah telah berbicara. Naam. Kemudian dari firman Allah Ta'ala, qilan, waman asdaqu minallahi qilan. Allah menyebut kalamnya, sifat bicaranya dengan qil, yakni qaul. Ini menunjukkan bahwa kalamullah itu bil-lafzi, dengan lafal. Dengan lafal. Karena qaul itu maknanya adalah lafal. Qaul maknanya adalah lafal. Ya. Lafal ya berarti dengan huruf. Dengan huruf dan dengan suara. Qaul itu kan dengan huruf dan dengan suara. Karena itu adalah lafal. Ini juga bantahan bagi Asy'ariyah. Nah, kemudian di ayat yang ketiga disebutkan oleh penulis rahimahullah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika Allah berkata wahai Isa bin Maryam, Al-Maidah ayat 116. Di dalam ayat ini Allah menghikayatkan, menceritakan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyai rasulnya, yaitu Rasulullah Isa bin Maryam alaihi salam. Ya. Apa isi pertanyaannya? Isi pertanyaannya adalah tentang ya, tentang klaim. Ya, tentang klaim orang-orang Nasara bahwa Isa itu adalah Tuhan. Ibundanya juga adalah Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah wa Isa bin Maryam. Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibundaku sebagai dua ilah, dua sembahan yang diibadahi selain Allah? Nah ini. Ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Pertanyaan ini tentunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sehingga membutuhkan jawaban agar tahu, tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Namun tujuan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada beliau adalah untuk izhar bara'ati Isa alaihi salam. Untuk menampakkan bersihnya Nabi Isa alaihissalam dari kesyirikan. Beliau tidak pernah mengajak kesyirikan, termasuk beribadah kepada diri beliau sendiri, tidak pernah. Demikian juga tujuannya adalah untuk taubih, merendahkan dan mencela orang-orang Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya. Nah ini Nabi Isa alaihissalam sendiri, ya Allah hidupkan kembali pada hari kiamat, ya kemudian menjawab bahwa ya beliau tidak pernah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada beliau. Nah di dalam ayat ini, ya di dalam ayat ini ditetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu qala, berbicara, berkata. Nah wa idh qala Allah, dan ketika Allah berkata. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat qaul dan sifat kalam. Ini yang pertama. Demikian juga ditetapkan di dalam ayat ini bahwa firman Allah Subhanahu Wa Taala itu didengar. Didengar adalah dengan suara yang terdengar. Karena Nabi Isa alaihi salam itu mendengar firman Allah Ta'ala tersebut dengan bukti beliau menjawabnya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Sampai akhir ayat tentang jawaban Nabi Isa alaihi salam menunjukkan bahwa beliau mendengar. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan firman Allah Ta'ala, kalamullah Ta'ala itu bi sautin yusma, dengan suara yang terdengar. Nah, demikian juga yang ketiga ditetapkan di dalam ayat ini bahwa kalamullah dan qaulullah, firman perkataan Allah Ta'ala itu berupa kata-kata dan kalimat-kalimat serta huruf-huruf. Ya. Firman Allah Ta'ala itu terdiri dari huruf-huruf, ya, yang menyusun kata-kata dan kata-kata yang menyusun kalimat-kalimat. Kenapa? Karena yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini adalah kata-kata dan huruf-huruf. Kemudian menjadi kalimat-kalimat. Dan ketika Allah berfirman, wa idh qala Allah, ya Isa, huruf. Ya, Ain, Ya, Sin, Alif, Ya Isa bin Maryam, Ba, Nun, dan seterusnya. A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini huruf-huruf, kalimat-kalimat. Ini menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala, kalamullah itu bihuruf. Sehingga sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan zahirnya. Termasuk ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat kalam. Mereka fahami sesuai dengan zahirnya bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu, kalamullah itu bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf yang menyusun kata, kemudian kata-kata itu juga menyusun kalimat-kalimat, demikian juga dengan saut, dengan suara yang terdengar. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama kesimpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat kalam yang hakiki, sifat berbicara yang sebenarnya. Demikian juga Allah berbicara kapan dia kehendaki, ya, terkait dengan waktunya, kapan Allah berkehendak, ya, untuk berbicara, maka Allah berbicara. Demikian juga dengan cara apapun Allah kehendaki, ya. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, ya, dengan bentuk kalimat apapun Allah berbicara, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalimat, dengan bentuk kalimat yang Allah kehendaki. Ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan, ada yang berbentuk kalimat berita. Demikian juga kalamullah itu bihurufin wa saut, dengan huruf-huruf dan dengan suara, hanya saja la yumatsilu aswatal makhluqin, tidak sama dengan suara makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Itulah prinsipnya. Ya, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian di dalam ayat yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu Ta'ala, Allah berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, dan telah sempurna dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dengan penuh kejujuran, wa'adlan dan keadilan. Dengan penuh kejujuran dan penuh keadilan. Surat Al-An'am ayat 115. Nah, disebutkan di dalam ayat ini telah sempurna kalimatu rabbik. Kalimatu ini merupakan kata bentuk tunggal isim mufrad. Walaupun itu taknya tertulis dengan tak mabsutah, tak terbuka. Itu berkaitan dengan cara bacanya saja. Kalau waqaf wa tammat kalimat. Namun ini tergolong mufrad. Ya, karena jamaknya adalah kalimat. Namun pertanyaannya, kenapa dengan bentuk mufrad? Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu kalimat? Jawabannya, ya, sesuai dengan kaidah usuliyah, kaidah usul fiqih, ya, isim mufrad ketika diidhafahkan kepada ma'rifat maka memberikan makna umum, yakni meluas, mencakup semuanya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kalimat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat Allah, apakah hanya satu nikmat? Jawabannya tidak, banyak. Maksudnya adalah jika kalian menghitung semua nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung seluruhnya. Kemudian disebutkan di dalam ayat ini, ya, dua kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah dan kalamullah. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sidqan. Telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan dari segi kejujurannya. Ya, jujur. Ya. Apa itu jujur atau as-sidq? Al-sidq yakni mutabaqat al-waqi'. Ya. Kalimat yang sesuai dengan kenyataan. Ya, ketika kalimat sesuai dengan kenyataan, maka itu dikatakan jujur. Dan lawannya adalah al-kadzib, bohong. Ketika kalimat berita tidak sesuai dengan kenyataan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa berita semuanya sesuai dengan kenyataan. Sehingga semuanya jujur. Semuanya jujur. Nah inilah segi kesempurnaan yang pertama. Jujurnya kalimat berita yang Allah katakan. Kemudian sisi yang kedua adalah adlan. Adil. Ya, sisi kesempurnaan yang kedua adalah adil. Ini berkaitan dengan hukum. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah dan larangan. Aturan. Semuanya adil, tidak ada yang mengandung kezaliman. Semuanya adil dan bahkan penuh hikmah. Nah, sehingga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sempurna. Ya. Jujur dan adil. Jujur dalam hal kalimat-kalimat beritanya, sidqan fil akhbar, dan adil, adlan dari segi hukum-hukumnya, perintah dan larangannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tafsir, sidqan, yakni sidqan fil akhbar, jujur, maksudnya adalah jujur dalam hal berita, wa adlan, adil, yakni dalam hal hukum-hukumnya. Maka disimpulkan dari ayat ini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, karena kalimat itu maknanya adalah kalam. Wa tammat kalimatu rabbik, yakni kalam. Allah Subhanahu wa taala ya berbicara, ya berfirman, berkata. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallah, dan Allah berbicara Musa kepada Musa takliman dengan sebenar-benarnya, dengan sungguhnya. Nampak di dalam ayat ini, di dalam kalimat ini ada subjek, predikat dan objek. Demikian juga ada keterangan yang berfungsi untuk menguatkan serta menegaskan. Adapun subjek, ya, yang diistilahkan dengan fa'il, siapa yang berbicara, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan ya harakat dhammah di akhirnya, wa kallamallahu, diakhiri dengan harakat dhammah, lafzul jalalah Allah diakhiri dengan dhammah. Berarti Allah lah yang berbicara. Allah yang berbicara. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Ya. Kemudian predikatnya adalah kalam. Kalam ini predikatnya, fi'ilnya, kata kerjanya yaitu berbicara. Adapun objek yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diistilahkan dan maf'ul bih adalah Musa. Musa menunjukkan bahwa Musa itu diajak bicara oleh Allah dan Allah lah yang berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Nah, takliman inilah yang disebut dengan ya maf'ul mutlaq yang berfungsi untuk muakkid, keterangan penguat penegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berbicara dan mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai-sampai para ulama yang berpendapat ada majaz, ada kalimat majazi, kiasan. Para ulama yang berpendapat demikian menyatakan bahwa kalau ada maf'ul mutlak atau masdar yang sifatnya sebagai mu'akid, penguat, penegas, maka tidak bisa dan tidak mungkin kalimat itu dianggap sebagai kalimat majazi, kalimat kiasan. Ya, kalimat itu dipahami sebagai kalimat yang hakiki, kalimat yang sebenarnya. Nah, terkait dengan kalimat di dalam ayat ini, maka yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa dibawa kepada makna majazi. Tidak bisa dikatakan ini kiasan, maksudnya adalah ini, maksudnya adalah itu. Dibawa kepada makna yang berbeda. Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada taukid, yaitu takliman. Ada maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai mu'akid atau taukid, tidak bisa dibawa kepada makna majazi. Ya. Kemudian, di dalam ayat ini juga dapat disimpulkan, ya, yang pertama adalah bahwa kalamullah haqiqi. Ya, kalamullah, perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah perkataan dan kalam yang hakiki, yang sebenarnya. Ini yang pertama. Seperti tadi, karena ada maf'ul mutlak, keterangan penegas. Kemudian, yang kedua, juga dapat disimpulkan bahwa kalamullah itu bihurufin wasautin sami'ahu Musa. Kalamullah itu dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam mampu menjawabnya. Terjadilah dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, bahwa terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, terjadinya dialog menunjukkan Nabi Musa memahami, ya, mendengar, dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan huruf-huruf yang dapat dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, demikianlah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memahami sesuai dengan zahirnya. Yang nampak dari ayat ini, Allah berfirman dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat terfahami, ya, dan didengar, hanya saja tidak sama dengan suara-suara makhluk. Nah, demikian juga terkait dengan ayat ini, di antara bantahan terhadap Asy'ariyah, di antara bantahan terhadap Asy'ariyah adalah jika kalamullah itu nafsi atau nafsani, ya, jika kalamullah itu adalah nafsi atau nafsani, ya, Maka bagaimana mungkin Nabi Musa alaihissalam dapat mendengarnya? Bagaimana mungkin Nabi Musa alaihissalam dapat mendengarnya dan menjawabnya? Kalau Asy'ariyah membantah, menjawab, Nabi Musa dapat menjawab dan memahami karena Allah ilhamkan ke dalam hatinya. Karena Allah ilhamkan ke dalam hati Nabi Musa sehingga faham apa yang dimaukan oleh Allah, walaupun Allah tidak mengucapkannya dengan suara dan huruf-huruf yang didengar oleh pendengaran Nabi Musa, tapi Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa AS sehingga faham. Nah, jika Asy'ariyah mengatakan demikian, maka kita jawab balik. Bagaimana jawabannya? Seandainya demikian, ya, Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, maka lam yakun hunaka khususiyah li Musa fi dzalik. Maka tidak ada keistimewaan bagi Nabi Musa sampai beliau dikatakan kalimullah. Tidak ada keistimewaan bagi Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika diajak bicara oleh Allah, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itulah Nabi yang dijuluki apa? Kalimullah, kalimur rahman. Ini orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya. Kalau yang dimaksud adalah Allah mengilhamkan, semua orang bisa dapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak orang, bahkan selain para nabi dan para rasul pun bisa saja mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa keistimewaan Nabi Musa sampai-sampai disebut kalimullah? Ya. Kecuali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Dengan huruf-huruf dan dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga itulah keistimewaan Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Karena kalau yang dimaksud dengan kalamullah, firman Allah kepada Nabi Musa ini adalah ilham yang Allah berikan kepada hati Nabi Musa, kemudian Nabi Musa memahaminya, maka tidak ada keistimewaan bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena para nabi yang lain juga mendapatkan wahyu dari Allah, bahkan manusia-manusia biasa juga bisa mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga tidak ada keistimewaan sampai beliau disebut dengan kalimullah, kalimur rahman. Ya. Ini bantahan bagi Asy'ariyah. Ya. Namun ya mereka tertipu dengan ilmu kalam dan ilmu mantiq. Ya, na'udzubillah. Kemudian terkait dengan peristiwa ini. Ya. Terkait dengan peristiwa Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam, ya, di suatu tempat yang suci, ya, terdapat bantahan bagi Mu'tazilah yang menyatakan, yang meyakini bahwa kalamullah itu, yang dimaksud dengan kalamullah itu adalah, ya, sesuatu yang Allah ciptakan dan disebut kalam. Ya. Yang Allah ciptakan di tempat-tempat tertentu. Ya. Nah, dalam hal ini, terkait dengan kisah ini, kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, kata Mu'tazilah, Allah menciptakan kalam, ya, pada syajarah, pada pohon. Sehingga pohon itulah yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga pohon itulah yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini terdapat bantahan bagi Mu'tazilah yang menyatakan demikian. Bagaimana bantahannya? Bantahannya adalah, ya, kalau Allah menciptakan kalam di dalam syajarah, di dalam pohon, sehingga pohon itu yang berbicara, ya, maka konsekuensinya adalah pohon itu yang mengatakan kepada Nabi Musa, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Oh, berarti pohon itulah Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah begitu? Ya, karena pohon itu yang berbicara. Allah menciptakan kalam pada pohon, sehingga pohon itu yang berbicara. Tapi bagaimana mungkin pohon itu lancang dan berani mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ini ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas huwa. Inni ana rabbuk. Apa mungkin pohon mengatakan, seandainya bisa bicara, apakah mungkin pohon itu mengatakan inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Kemudian Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an pohon itu mengatakan aku adalah Rabbmu. Berarti pohon ini yang menjadi Rabb Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini diantara konsekuensi batil keyakinan Mu'tazilah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang disebut dengan kalam. Nah. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.